Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'ad. Qala al-imam al-hafiz Abdul Ghani al-Afghani rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah. Nabi SAW pernah berjumpa dengan beliau di sebagian jalan Madinah. Wahuwa junubun. Dalam keadaan Abu Hurairah sedang junub. Qala fanhanastu minhu. Fadhahabtu faktasaltu summa jitu. Kata Abu Hurairah, aku pun kemudian sengaja menyelinap yang tidak pergi tidak dengan sepengetahuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pergi, aku mandi, kemudian aku datang kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Rasul bertanya, aina kunta ya Abu Hurairah? Di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah berkata, kuntu junuban. Aku tadi dalam keadaan junub. Pakari itu anu jadi saka. Aku tidak senang bermajlis denganmu. Wa ana ala ghadat taharatin, dalam keadaan aku tidak di atas suci. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya mukmin itu seorang yang tidak najis. Wa rahiman rahimakumullah, jelas sedikit masalah kita bertaharah di sini. Yang pertama menunjukkan mukmin muslim itu tahirun hayyan wa mayyita, baik dalam keadaan hidup ataupun telah menjadi jenazah, ya, seorang muslim itu suci. Ya, janabah itu hanyalah wasfun yamna'an shalah, bukan satu perkara hissi yang menjadikan badan menjadi najis. Baik dalam keadaan junub ataupun tidak junub, seorang mukmin itu suci. Yang kedua, sebagian ulama kita menyatakan di sini menunjukkan boleh. Terkadang seorang mengakhirkan mandi junub. Kadang ada hajat karena sesuatu, makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mungkin ada satu hajat beliau mengakhirkan junub, mandi junub sehingga bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, di sini menunjukkan bagaimana ikram para sahabat, mereka memuliakan Nabi sehingga tidak senang duduk bermajlis dalam keadaan junub bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebetulnya suci karena mukmin itu ya, tahirun hayyan wa mayyitan, walaupun dalam keadaan junub, tapi lu tidak senang ya semata-mata ikraman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullahu taala. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala min janabah ghassala yadayhi wa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah summa kasala summa yukhallidu bi yadayhi sa'ra hatta yadhanna annahu qad arwa basharatahu afada 'alayhi al-ma' 3 marrat summa ghassala sair jasadihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mandi dari junub, beliau cuci dua tangannya. Ingat ya, yad dalam bahasa Arab indah ditlak adalah telapak tangan. Cuci dua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya salat. Kemudian mandi. Kemudian beliau menyala-nyala dengan dua tangannya, ya dengan dua telapak tangannya, rambutnya. Hingga ketika telah mengira air telah sampai ke kulit-kulit kepalanya, ujung rambutnya, beliau pun mengguyurkannya tiga kali ke kepala tiga kali, semoga selesai air jasadi. Muqawalat, kata beliau di hari ke-33, untuk iktasilu ana Rasulullah sallam, aku mandi bersama Rasulullah sallam min inain wahid nagtarifu minhu jami'a. Wa Maimunah radhiyallahu anha, Maimunah bint al-Harith zauji Nabi sallam qalat, ini hadis Aisyah dengan hadis Maimunah adalah asal dalam bab mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang terpenting juga kita ingatkan, iya, insyaallah selain ini adalah talabul ilmi yang ibadah. Sekedar membaca hadis, mengartikan hadis, mengambil satu faedah hadis, insyaallah satu perkara yang bermanfaat. Sebagian ulama kita menyatakan seorang itu keluar dari sifat taklid. Seorang lepas dari sifat muqallid taklid ketika dia mengetahui atau pernah membaca, pernah menghafal dalil yang pernah dia pelajari, dia baca dalam satu masalah. Walaupun kemudian dia lupa. Demikian dikatakan si saleh-saleh Al-Syarah rahimah hafizahullah dalam syarah usul salasan kemudian. Ketika seorang ya telah berpegang dengan satu dalil, mengetahui satu dalil dalam satu masalah, dia lepas dari sifat taklid dalam bab tersebut. Walaupun dia pernah baca, pernah belajar, kemudian lupa. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya dalam kitab usul salasa kita tahu, menyatakan di antara kewajiban kita adalah ma'rifatuddin Islam bil adillah. Beliau bimbing dalam kitab-kitab beliau, kita tahu dalilnya, Al-Quran wa Sunnah. Walaupun kemudian kita lupa, kemudian kita pernah baca dulu dalam bab masalah wudu, tata cara wudu ada hadis Humran, hadis Abdullah bin Zaid. Lafaznya begini-begini, walaupun kita tidak ingat mungkin, sudah tidak hafal. Tapi pernah belajar. Dia lepas dari sifat muqallid, taklid. Nah, ada jenis sekarang dua hadis terkait masalah asal dalam kitab Mandi Junub. Hadis Aisyah dengan hadis Maimunah. Iya, qalat kata beliau, wada'a Rasulullah SAW wudu al-janabah. Rasulullah SAW meletakkan wudu al-janabah, mandi, air mandi junub. Faqba biyaminihi al-yasarihi maratain wa salasan. Beliau kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya tiga kali. Artinya untuk mencuci tangan. Yang pertama cuci tangan dulu. Ingat, tangan dalam bahasa Arab hukum asalnya adalah telapak tangan. Telapak tangan tiga kali. Kemudian ghassala farjah. Setelah itu beliau mencuci farjnya. Thumma daraba yadul bil ardi awil ha'id maratain wa salasan. Kemudian setelah itu menggosokannya ke apa namanya lantai atau ke tembok tiga kali. Yang tadi sudah mencuci farj. Tsumma tamad madha wa sansaqa, kemudian berkumur, bersinsak, wa ghassal wajhahu, mencuci wajahnya, wa dhira'ai, dua tangannya, dhira'i tangan sampai siku, tsumma afadha ra'sihi ma. Selesai wudu maksudnya baru mencuci mengguyur ke kepalanya, tsumma ghassal jasadah, mencuci badannya, tsumma tanahha. Kemudian beliau pun bergeser bagwasa dijilai, ia mencuci dua kakinya, fa'ataituhu bihirqatin, aku pun datangkan kepada beliau selai kain, falam yuridha, beliau tidak menginginkannya. Faja'ala yanfudul ma biyadih, beliau pun menyeka, mengeringkan air di badan dengan tangannya, dengan telapak tangannya. Ini ikhwan rahimah rahimahumullah, dua hadis terkait dengan tata cara mandi junub. Yang intinya, saya ringkas berarti yang pertama adalah mencuci telapak tangan, kemudian mencuci faraj, kemudian menggosokkan tangan ke lantai atau ke tembok, kemudian berwudu. Berwudu dalam hadis Aisyah dikatakan seperti wudunya mau sholat, sempurna. Kemudian dia ambil air, menyala-nyala dengan dua tangannya, telapak tangannya, sampai rata, sampai dikira telah membasahi kulit kepala. Saya kira telah membasahi kulit kepala, baru digujur tiga kali. Sebagaimana dalam hadis Maimunah. Setelah guyur tiga kali, baru kemudian mengguyur seluruh tubuhnya. Iya. Kalau tempatnya kotor, maka bergeser, cuci kaki lagi. Iya. Setelah itu, kalau mau dia mau menyeka dengan handuk, boleh. Kalau mau dengan tangan juga, boleh. Itu intinya. Wallahu a'lam bissawab.